Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 3 sampai ayat 14. Saudara, pada waktu kita membicarakan bagian ini, betapa indah harinya, ya. Kita diperhadapkan kepada satu sebetulnya pemahaman yang melompat dalam hidup orang Kristen. Apa sih yang bisa membuat hidup kita itu bahagia? Apa sebetulnya kata kunci hidup kita bahagia? Definisi di dalam dunia ada berbagai aspek. Ketika seorang mencapai cita-cita dan keinginannya untuk menjadi terkenal, menjadi seorang profesor, dia bahagia. Ketika seorang bercita-cita untuk menjadi penguasa, di dalam area politik dia mencapainya dan dia mengatakan semua titik pengharapanku sudah tiba. Tetapi ketika seorang berpikir bukan tetapi uang yang tidak terbatas itulah kebahagiaan, maka ketika dia bisa membeli apa yang dia mau, maka dia sudah merasakannya. Muncul pertanyaan, di mana sebetulnya kita ada? Kalau kita punya standpoint yang sama, bukankah itu mengerikan? Di dalam piramida yang digambarkan oleh Abraham Maslow, saya ambil yang piramida standar 5 yang kemudian dikembangkan menjadi 7 level. Ya, materi itu selalu menjadi tingkat kebahagiaan, kepuasan orang yang paling rendah. Uang, materi, sandang, pangan, papan. Level 2, kalau orang sudah semakin dewasa, ia berpikir bukan tentang materi, sandang, pangan, papan, tapi security. Bagaimana satu hidup yang dirasakan aman, tenang, bukan berapa banyak uangnya. Gitu ya. Dia sudah mulai sedikit bergeser. Pada waktu level ketiga, dia mulai memikirkan, okelah, kalau materi, security is about me, gitu kan. Lalu bagaimana sebetulnya hidup itu lebih bernilai? Maka dia level 3 adalah love. Mengasihi, dikasihi. Jadi relationship dia mulai perhatiin. Hidup itu bahagia. Ya uang saya enggak banyak. Ya, hidup saya tenang. Tapi apa artinya kalau saya tidak mampu berbagi? Baru ke level 4 dia mulai memikirkan tentang apa yang disebut self-esteem. Harga diri. Orang-orang yang punya harga diri, dia akan bekerja bukan berapa dia digaji. Dia akan bekerja berapa berfungsi dia di tempat itu. Dia akan bekerja bukan karena dia dihormati, tapi dia akan bekerja untuk membangun kehormatan bagi orang yang dilayaninya. Ini ada satu hal yang luar biasa. Nah, baru yang paling tinggi digambarkan Maslow adalah self-actualization. Bagaimana orang mengaktualisasi diri sepenuhnya sehingga hakikat hidupnya itu mencapai seluruh sendi. Saya pernah memberikan gambaran bukan seperti lilin. Lilin itu menerangi semua dan orang senang. Waduh, untung ada lilin. Tapi yang senang tetap senang, lilinnya habis. Lilin tidak mengapa dia habis. Yang penting orang di sekitarnya. Selama dia ada, mereka merasakannya. Nah, di mana tingkat kebahagiaan kita? Izinkan saya mengingatkan, mungkin kita masing-masing bisa mengukur diri dalam skalanya Maslow itu kita ada di mana. Ya, Maslow menambah antara self-esteem dan self-actualization itu dua lapis lagi, apa yang disebutnya sebagai estetika, filosofi, baru self-actualization. Nah, di mana kita ada? Tapi saya ingin mau mengatakan bahwa kebahagiaan orang Kristen itu yang digambarkan Maslow begitu hebat itu dibawa beyond that. Kebahagiaan Kristen itu melewati itu, saudara. Kenapa? Karena itulah Yesus mengatakan sangkal dirimu, bukan sekedar aktualisasikan. Ketika engkau tiada, Tuhan itu ada, di sanalah kau bahagia. Padahal hidup ini kan tentang kita ya. Apa yang saya bisa dapat, apa yang saya bisa rasakan. Hidup ini kan bukan tentang orang lain. Sehingga apa yang dikatakan Kristus itu menjadi sesuatu yang menghendaki kita. Lalu Paulus dalam bahasa yang berbeda mengatakan lagi, hidup bagiku adalah Kristus. Dan jikalau aku mati itu adalah keuntungan luar biasa. Dia tidak peduli hidupnya itu keluar masuk penjara, disesah, atau sakit luar biasa. Dia hanya peduli apakah sepanjang hidupnya dia mengisi tiap celah. Maka mati menjadi penantian yang luar biasa bagi dia. Nah, sesudah pada waktu kita memikirkan keindahan di penebusan, seharusnya disitulah kita ada dan berada. Maka apa yang digambarkan oleh Paulus kepada orang-orang di Kolose? Bagaimana dia mengucap syukur bukan karena jemaat di Kolose sekarang sudah bertumbuh dengan baik ekonominya. No. Dia sedang bersyukur kepada Tuhan bukan karena jemaat di Kolose itu mengirimkan sumbangan kepada dia. Tidak. Tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan karena mendengar bagaimana iman orang-orang di Kolose itu makin bertumbuh, bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu luar biasa, Saudara. Gereja kita bersyukur misalnya kan sering, ah puji Tuhan kita ada punya gedung sendiri. Oh puji Tuhan kita ada beli rumah pastori. Ya, dalam hal berapa bulan ini harap sudah selesai renovasi bisa ditempati. Oh puji Tuhan cita-cita kita tercapai. No. Kalau itu puji Tuhannya saya kira gawat juga kita. Walaupun tentu saja kita berterima kasih untuk itu. Tapi kalau itu enggak ada emangnya kita enggak memuji Tuhan. Begitu loh. Saya malah khawatir sebetulnya ketika segala sesuatu makin ada dan makin ada kebergantungan pada Tuhan cenderung menurun. Sehingga orang terjebak pada rutinitas. Ya, di ketiadaan seringkali ada damai karena tidak ada yang diperebutkan. Ketika kaya orang ribut karena terlalu banyak yang diperdebatkan. Akhirnya orang sebetulnya ya udahlah mendingan miskin kagak ada apa-apa yang mau diambil ya. Nah, begitu kaya kamu pada ribut. Jadi bagian-bagian seperti ini mengajak kita untuk betul-betul bukan situasi kondisinya, tetapi bagaimana pengenalan akan Tuhan mewarnai situasi dan kondisi di mana kita hadir. Ya. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Kolose. Bagaimana pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga dan dalam pengharapan itu, ya, kamu dengar dalam firman yang sudah sampai pada kamu, Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia, ya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Kalimat ini menjadi sangat menarik. Bagaimana kalian mengenal kasih karunia itu dengan sebenarnya, penebusan itu dengan sebenarnya? Saudara, ini beda ya, saya selalu berharap kita sebagai jemaat terus bertumbuh dan bertambah. Ya. Tiap kali ada kelas PA, saya akan berusaha memperhatikan setiap statement dan arah apa ucapan-ucapan. Saya bisa mengerti di level itu orang itu benar. Saya paham itu. Ya. Tetapi saya memang mengajak orang berpikir lebih. Kamu lihat di sini, lihat gak tiga slice di balik ini? Saya berdoa satu waktu saya mati nanti, banyak orang bisa menangkap ide dan pikiran itu, menggali Alkitab itu dengan demikian mendalamnya. Sehingga berapa kelas PA saya tidak merasa beban. Berapa kitab dalam satu bulan yang saya mesti bahas, saya tidak rasa pusing, saya rasa itu blessing. Ya, terus menggarap, mengerjakan. Ya, ada beberapa kitab yang sudah kedua atau ketiga, tetapi saya menemukan satu lagi, ini begini ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini saya mau katakan adalah tidak akan mungkin ada satu kebahagiaan yang kamu pahami sepenuhnya ya yang akan terus berbuah jikalau tidak. Pertama, ada tiga tahap, meneliti. Bagaimana sebetulnya waktu kita diberitakan Injil itu kita membacanya dan menelitinya. Mungkin semua kita punya waktu saat teduh, bagus. Kalian beli buku A, buku B, buku C, bagus. Tapi kalau kita mau jujur, apakah kita pernah meneliti bagian itu dengan baik-baik? Seringkali iman kita adalah apa yang dikhotbahkan pendeta, kita dengar dan itulah jadi iman kita. Jadi bukan personal relationship with God-nya itu. Jadi bukan satu hubungan yang bersifat personal. Padahal ini yang penting, gak penting khotbah Bikman Sirait itu apa sebetulnya. Tapi penting persekutuan kalian Tuhan dengan Tuhan itu bagaimana sebetulnya. Ya. Ketika saya menonton YouTube Zakir Naik karena saya mau mengulas tentang dia. Ya, lalu pada waktu saya lihat, saya terhenyak. Ya, terlalu sederhana kalimatnya itu, terlalu mudah mematahkannya. Nah, saya juga suka lagi akhirnya lihat-lihat debat-debat. Saya geleng-geleng. Orang Kristen bisa sebodoh itu. Tetapi kemudian saya mulai belajar lalu bilang, iya. Karena kita seringkali meyakini apa yang tidak pernah kita teliti. Kenapa begitu? Ya karena gitu. Yesus penebus. Oh Yesus penebus. Yesus hebat. Yesus mujizat. Yesus luar biasa. Ya semua kita diskusinya begitu. Lalu kita paksakan orang yang gak tahu Yesus itu untuk percaya pada dia yang hebat itu. Menurut kita. Orang meneliti akan mengetahui satu konstruksi, paham dia. Sehingga kalau dia bilang A, argumennya apa? Kalau dia bilang B, argumennya apa? Saya kasih contoh lebih lanjut. Seorang berkata, sesudah pendeta bicara, lalu dia bicara. Pak pendeta, Anda mengatakan Yesus Mesias anak Allah, maka dia adalah Allah. Saya enggak mau bicara dari Al-Quran atau dari kitab lain, saya mau bicara dari Alkitab. Ya, lalu tolong you baca, dibacalah khotbah di bukit. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, semua kita karena kita adalah anak Allah, maka kita Allah sama seperti Yesus, bukan? Jadi banyak sekali Allah. Oh, lain-lain itu lain. Kalau kita tidak pernah dinubuatkan lahir kita, yang dinubuatkan itu Yesus, dia beda sama sekali. Saya pikir-pikir nih orang ditanyanya apa, kalau jawabnya apa. Ya. Dia lupa mungkin, tapi untung juga itu Pak Haji, apa Pak Ustadz itu gak tahu juga semuanya Alkitab ya. Kalau gak ditelanjangi mati gak itu. Karena Yohanes Pembaptis juga dinubuatkan lahirnya. Yesaya berteriak tentang dia, Elia menggambarkan dia. Apa enggak skakmat itu? Padahal kalau dia meneliti dengan baik-baik, dia akan tahu Yesus Kristus bukan anak-anak Allah. Yesus Kristus anak Allah, the only one, anak tunggal Allah. Belum ada Alkitab mengatakan kita anak tunggal Allah, rasul anak tunggal Allah. Bentuk tunggal dan majemuk itu, kalau kita belajar baik-baik, dengan mudah kita melihatnya. Itu sebab Yohanes pasal 3 itu dengan tegas, anak tunggal. The only one. Kita anak-anak. Akhirnya kemudian, ya terjadilah debat. Pak, ya susah ya. Iya mau debatnya cuma keyakinan sih. Orang kita tanya, ininya gak bisa jawab dan seterusnya lah. Tapi maafkan saya kalau saya bilang tadi, ya ampun, yang beginian ini jadi debat, terus konyol. Sehingga seakan-akan Injil itu tidak bernilai. Kekristenan itu seakan-akan jadi lemahnya luar biasa. Ya. Miris susah. Oleh karena itu kita belajar mesti meneliti untuk mengetahui. Jangan mengetahui hanya karena mendengar kata pendeta. Khotbah Pak Pendeta. Jadi jangan kalian puas karena dengar khotbah saya atau kelas ikut PA saya. Kalian juga harus teliti dengan bahasa kalian. Supaya kalau orang bertanya kalian juga bisa menjawab kenapa begitu. Karena kalau kayak apa ajaran saya yang saudara sekedar dengar lalu saudara amin-amin misalnya ya. Pas ditanya, saya kan kalau ditanya bisa jawab karena saya teliti misalnya. Saudara cuma dengar dari saya begitu ditanya kan gak bisa jawab. Kenapa begitu ya? Apa Pingman? Baru nelpon lagi kan. Ini lagi debat. Gimana ya? Saya sering kali marah sama orang-orang tertentu yang masih kelas-kelas PA saya. Saya bilang ini saya udah jelasin di kelas PA kapan. Sekarang kamu tanya lagi debat. Nanti kalau debat kelihatannya dia hebat karena dia bisa jawab yang lainnya. Padahal dia WhatsApp saya terus-terus capek juga saya jawabnya. Saya bilang kebiasaan gini ya boleh. Ya, harusnya kamu malu. Kita udah pernah diskusi itu. Dan ini bukan level yang tinggi. Ayo kita berkenal Tuhan dengan baik. Karena bagaimana engkau bisa mengatakan betapa indah harinya keindahan di penembusan. Oh kamu gak ngerti secara detail apa itu kok. Kita kan cinta mama kita kan. Karena hubungan personal kita. Bagaimana kita mau cinta mak kita. Yang waktu kita lahir baru umur setahun dua tahun dikasihkan ke opungnya. Mak bapaknya pergi merantau. Entah kemana. Opungnya yang besarkan dia. Ya anak itu tahu kasih sayang opung. Bagaimana mamamu? Gimana papamu? Apa dia bilang? Asowo to makku odok bapakku. Itu dia deh katanya ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu. Opung do mengurus aku katanya. Ya udah jelas lah orang dia relationnya dengan opungnya. Kalau anak Anda sayang pada Anda. Bukan karena dia anakmu. Relationship. Perhatikan. Jikalau anakmu sayang padamu. Bukan karena dia anakmu. Relationship. Oleh karena itu ya, kita dengan Tuhan itu mesti mempunyai itu. Tetapi bagaimana itu ada kalau kita tidak meneliti, mengetahui dan akhirnya kita mesti menghidupinya. Persekutuan kita dengan dia. Saya terus coba memahami para rasul ini yang saya suka bilang sama kalian bukan. Rasul ini gila-gila semua ini, mania penderitaan. Suka banget. tersenyum di penjara, menangis apa tertawa di aniaya. Iya apa-apaan ini orang, bahagia di dalam derita. Baca terus, lama-lama akhirnya makin kita ngerti sebetulnya sih saya makin malu. Akhirnya saya sadar level saya terlalu jauh dari mereka. Ya, baru lihat lagi, pikir lagi. Mestinya begitu sih. Maka keindahan hari penebusan itu baru dapat kita tangkap dengan jeli. Kita menghidupi itu dan dihidupi oleh itu bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Ya. Nah ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Sehingga ini menjadi satu hal yang membawa kita makin hari makin dekat kepada Tuhan kita. Bagaimana kemudian Injil itu ada di dalam diri kita, berbuah dan berkembang kepada sekitar kita. Karena gak mungkin Injil itu berhenti di dalam diri kita. Dorongannya terlalu kuat. Mana mungkin kalian pasif nunggu emak minta dulu kan, baru kau kasih. Kalau kau cinta pada mamamu dan relationshipmu bagus. Maka kita beride, berkreasi, mulai pikir. Apa yang saya mesti bikinnya supaya papa bahagia, mama bahagia. Kita yang berpikir itu kan. Bukan dia minta loh. Kalau sampai dia minta baru kamu kasih, saya tahu betul relasimu dengan orang tuamu. Apalagi kau kasih kau bangga. Akunya yang ngasih itu semakku. Gila kau hitung itu. Emakmu itu yang nyusuin kau dari kecil. Emang kamu pikir kamu bisa besar kalau bukan mamamu yang besarkan kamu? Betul dong. Anak kurang ajar kalau dia berhitung apa yang dilakukannya pada orang tuanya. Tapi anak yang penuh cinta, jikalau dia melakukan tanpa permintaan orang tua, sampai wanda orang tua, aduh anak luar biasa. Disitulah kebahagiaan orang tua. Bukan benda apa yang dikasih, kepedulian apa yang dilakoni. Begitu kita dengan Tuhan, itu baru kita sama bapak emak kita ya. Apalagi kita dengan Tuhan yang bukan saja menyusui dan memberi kita hidup itu. Memindahkan kita dari neraka ke surga itu, saudaraku. Bagaimana kita gak kreatif untuk memikirkan apalagi. What must I do, dear Lord? Itu pertanyaan tiap hari bangun pagi sudah itu aja dulu di otak kita ya. Bagaimana lagi hari ini? Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Apa yang harus kulakukan untuk Tuhanku itu? Oh, ini menjadi panggilan yang menggelora dalam batin kita. Dan kita sangat bahagia kalau sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kebahagiaan seorang anak kalau dia bisa membahagiakan orang tuanya. Ini penting. Nah oleh karena itu saudara, meneliti, mengetahui, dan menghidupi penebusan Kristus. Itu menjadi kata kunci yang penting, yang harus kita gali dan kita pahami, yang harus kita gali dan kita pelajari sepenuhnya di dalam hidup kita. Bagaimana menggarap itu? Sementara Paulus reaksinya menarik, ayat 9 dikatakannya apa? Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, mendengar orang Kolose makin bertumbuh dalam iman itu, kami tiada henti-henti berdoa untuk kami. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, saya cemburu dengan Paulus. Saya mendirikan sekolah. Saya bersyukur melihat banyak anak-anak kita pintar jadi sarjana. Tapi saya juga harus jujur. Saya masih terus berdoa dan berharap menemukan satu orang yang memahami cinta kasih Tuhan. Dan dia betul-betul tahu kemana dia harus melangkah dan meneruskan semangat Injil itu. Karena Injil itu yang membuat saya mendirikan sekolah. Injil itu yang membimbing saya untuk berbagi hidup dengan banyak orang. Maka itulah doaku kiranya. Tapi sampai hari ini Tuhan belum kabulkan. Jadi buat saya, oh anaknya udah sarjana sekian. Ya, itu sudah semestinya yang kita kerjakan. Bagi saya itu enggak jadi terlalu penting. Karena itu saya masih merasa dan sering bilang sama kawan-kawan, saya masih fail. Belum bisa menanamkan. Kadang-kala saya jujur saja berpikir, dari Jakarta pindah mau tinggal Kalimantan, tinggal di Papua saja sudah. Kecuar terus ini anak-anak. Tapi satu sisi saya juga mesti di sini karena mesti jaga networking. Jadi kayak si Malakama. Kita sedang menghadapi dilema yang sangat susah. Kadang-kadang ada satu titik ya, makin saya banyak tahu, makin saya gelisah, tubuh saya pula enggak kuat ngikutin lagi. Ya, saya itu jadi beban pikiran. Karena saya ingat Loyola mengatakan kalimat yang hebat sekali memang. Pada waktu terjadi konfrontasi Protestan Katolik. Hei Katolik, berikan aku anakmu usia 5 tahun. Dia akan kujadikan Katolik sejati. Karena Loyola akan mengindoktrinasi. Loyola berhasil besar. Sekarang kita mengenal Katolik yang paling militan namanya Jesuit. Itu didirikan oleh Loyola. Pemikir-pemikir Katolik yang tajam. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen sangat menyadari besarnya kasih karunia Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang besar itu bekerja sendiri. Dia tidak perlu kita melakukan apapun. Miris ya. Orang ini menurut kita dia enggak tahu Yesus juru selamat dan seterusnya. Tapi militansinya lebih besar. Kita tahu, tapi di mana militansi kita? Betapa indah harinya. Iyakah? Betulkah? Nah karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan Paulus itu menjadi kecemburuan bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya punya murid sekolah minggu, ada yang di Singapura. Saya pernah cerita sama kalian, ketemu sana, ketemu sih. Wah, bagus-bagus posisinya. Karier mereka, ya seneng anak sekolah minggu kita dulu gitu ya. Tapi saya harus mengatakan tadi, belum ketemu satu yang betul-betul menemukan pemahaman itu. Beberapa anak sekolah minggu saya, ada yang sekolah pendeta dan jadi pendeta. Mula-mula bagus, lama-lama terjebak rutinitas gereja. Sedih lagi. Kalau kita diskusi kemarin itu apinya beda. Sekarang ketemu lain lagi. Karena sudah jadi rutinitas organisasi pelayanan itu. Sudah gak ada dinamika pertandingannya itu udah hilang sudah. Lalu saya lihat lagi. Semua orang kalau kejebak begini gawat juga ya. Maka gereja itu satu waktu bisa baik, satu waktu bisa pembunuh yang paling mengerikan. Gereja bisa jadi pembunuh berdarah dingin. Karena memotong kita tanpa kita sadari. Kita tidak lagi punya greget iman yang solid. Karena kita hanya berdoa dan memohon pada Tuhan tolong. Mujizat, kaya miskin jadi kaya, sakit sembuh. Udah itu aja doa kita. Sudah dipotong, kita sudah mati di dalam gereja. Tersayat sudah. Maka saya harap setiap kali ke gereja kalian pulang gelisahlah. Bukan gelisah terus bilang, iya pak saya gelisah kenapa? Tahu pak kunci mobil saya tadi kayaknya ketinggalan di mobil. Ya, ya kalau itu gak usah gelisah lah itu. Bukan itu yang mau kuomongin. Tapi gelisah, aduh iya ya. Kok aku cuma lakukan 2, mestinya 5 loh. Iya ya, Tuhan kasih aku potensi 10, baru lakukan 2. Waduh, ini mesti gini, ini mesti gini. Iya ya, hidup ini kadang-kadang omonganku hari ini A, besok bisa jadi B. Aduh, iya ya. Aku ini bergaul sama kawan-kawanku. Kalau aku ngomong, semua orang langsung ngomong. Kalau dengar dia ngomong, sale. Maksudnya apa? Diskon 80%. Maksudnya apa? Cukup kau percaya 20%. 80 itu omong kosong. Yang bisa kita bilang, nalar dia ini kemana sih? Rasanya kemana sih? Kok bisa hilang gitu loh? Sekarang kita balikkan itu diri kita misalnya. Tiap hari kita dengar Injil itu. Masa yuk gak gelisah sih? Tuhan kan gak suka itu ya. Kok gelisah? Kok mikir? Hidup ini gak sederhana, complicated. Saya mau kerjakan banyak hal capek. Capek saya cenderung emosi. Emosi jadi marah. Marah saya nyesel lagi. Tapi mau tenang-tenang hati saya pun gelisah. Baru saya bilang Tuhan mau baik aja pun susah banget deh. Mau kerja benar susah banget. Kita tahu ini pelayanan harus kerjakan. Kita kerjakan. Gara-gara itu capek kan. Habis capek gampang sensi lah kita. Gampang marah. Istri, anak, siapa yang mau dekat kadang-kadang syung naik itu sudah. Apalagi jantung udah nyut-nyutan begini. Ya udah mau expired date jantungnya. Ini deh. Habis itu pas lagi malam, aku ini kok jadi gini ya? Complicated loh. Saya enggak bisa bilang ya udah makanya jangan terlalu capek. Ya, saya enggak kerja biar gampang. Tapi kemudian gelisahnya lain lagi. Enak aja kok duduk-duduk ya. Orang berjuang di sana. Lain lagi gitu loh. Jadi saya itu mengalami kegelisahan terus-menerus, tapi hanya satu yang saya sadari. Betapa indah dia menembus hidupku. Karena betapa sulitnya aku hidup seperti yang dia mau. God thanks. Karena kalau dia yang tahu aku kemana jalan langkahku, ah si Bikman ini baik 5 menitnya nih nanti. 10 menit lagi enggak. Ah udah enggak usah ditebus. Habislah aku. Enggak tahulah kalian, mungkin kalian sih baik-baik semua ya. Tapi paling tidak akulah aku bicarakan dulu. Eh aku kurang baik. Ini kegelisahan batin. Karena itulah kita perlu untuk terus maju dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sehingga apa? Hidup kita itu dikatakan layak di hadapannya ayat 10 itu. Berkenan kepadanya dalam apa? Segala hal. Itu yang saya bilang tadi, aku tidak bisa alasan. Tuhan, aku ini kemarin sensi ini jadi marah karena capek. Dan capek kan kau tahu karena melayani kau. Tidak bisa. Kau layani aku tapi tidak, dan kau capek tapi tidak ada alasan kau kemudian menjadi sensitif marah sana marah sini misalnya. Kalau marah yang benar masih oke, kalau marah keblinger emosi kan jadi babak belur nyampur semuanya. Ya. Kalian bayangkan saya bukan tidak sadar dan bukan tidak tahu. Sudah sadar tahu pun sulit sekali untuk lepas dari jebakan-jebakan kondisi. Karena capek kan bukan by setting. Sensi kita bukan by setting. Belum lagi capek fisiknya, capek hatinya meledak lah. Saya paling jengkel kalau orang sudah tahu apa yang kita kerjakan, mau mengurus banyak orang. Iya kemarin gini, wah saya ngamuk itu dah. Jangan bicara kemarin, kita mau kerjakan hari ini yang mesti kita kerjakan. Kemarin ini mestinya plan. Apa enggak malu kamu ngomong hari ini? Kemarin gini, kemarin. Jangan jelaskan kebodohanmu. Cuma satu kata untuk itu. Minta maaf dan jangan ulangi. Ah, jadi ini kondisinya ngamuk lagi kan gitu ya. Benar, benar. Tapi begitu selesai duduk, tadi kayaknya berlebihan. Ngesetnya ini enggak ada. Kalau radio kan enak ya. Volumenya 5, mau jadi 6, jadi 8, jadi 7, turun lagi 3. Atau off ya sekalian, gampang. Awak ini kan bukan radio. Yang bisa disetel-setel begitu. Baru pikir lagi, oh God. Kau mau aku baik dalam segalanya. Halama, berat kali. Tapi itu maunya Tuhan. Maka kalau dia bilang, ndak lain kau sempurna, sama seperti Bapamu sempurna, itu tuntutan serius. Soal kapan tercapai itu pertandingan kita, saudara. Oleh karena itulah bagaimana kita hidup layak di hadapannya. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Kalian bukan pendeta. Tapi jangan pikir kalian baru berpengetahuan benar akan Allah kalau saya jadi pendeta. Tidak. Semua kita kompetisi. Banyak pendeta berpengetahuan pun salah akan Alkitab. Banyak pendeta yang mau jadi pendeta karena sudah gak ada alternatif karir lainnya. Banyak orang mau jadi pendeta karena fasih lidahnya. Dan banyak orang jadi pendeta karena ngelihat model yang lain-lainnya. Enak lo jadi pendeta. Saya tahu banyak WL yang ngomong aja masih ngaco secara doktrinal ya. Tahu-tahu jadi pendeta ya tambah kacau lagi. Karena cuma pintar ngomong. Saya selalu bilang, kalian kenapa sih enggak? Beranilah kok belajar. Satu jenderal, karena saya dekat. Saya bilang, Pak, sorry ya. You dekat sama saya boleh ngomong. You mau maju, Pak. Ini saya tunjukin ya orang-orang ini. You belajarin teologi, Pak. Malah saya bilang, sediain waktu dah. You ikut kelas kita PA. Saya nanti sambil ngomong, kalau Bapak mau khotbah, Bapak tanya saya, silakan. Tapi keterkenalannya jauh lebih cepat daripada mau belajarnya. Ah, udah terus ibu lah. Jadi kadang-kadang ini orang baik sebetulnya. Siapa yang rusak dia? Gereja. Karena waktu kayaknya Senin ketemu Senin itu bisa-bisa udah lebih sibuk dari aku itu. Dan orang bangga dengan kesibukan itu. Sedih kadang-kadang. Tapi saya bilang tadi hatinya baik. Tapi gak ada yang ingatkan. Saya coba dia ingatkan. Dia terima. Tapi kemudian undangan khotbah itu seakan-akan lebih tinggi harkatnya yang harus dipenuhi. Tak gampang ya. Kalian tahu pendeta itu godanya yang paling susah apa? Bukan cari undangan khotbah, menolaknya. Memenuhi undangan khotbah itu paling gampang itu. Waktu kosong, yes, amplop soalnya itu kan. Makin banyak panggilan, makin haleluya kita. Berkat Tuhan melimpahkan begitu. Yang susah itu bilang, no, karena saya mesti siapin ini dulu. Apalagi kalau pilihannya ini dapat uang, kita lepas, yang ini enggak keluar, yang ini keluar uang malah kita pilih. Kan makin rugi kita. Ya kita mesti belajar hati-hati, memilah dan mengetahuinya. Oleh karena itulah, kebahagiaan, keindahan penebusan yang membuat kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, membuat kita terus berpacu dalam hidup layak di hadapannya, berkenan padanya dalam segala hal, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Jadi gak ada bilang gini ya, iya Pak, sorry saya gak sempat belajar karena lagi bangun gereja misalnya. Ini dua aspek kok. Bangun gereja itu memang perlu kau kerjakan fisiknya. Pulang kau mandi, tidur, sebelum tidur belajar kau. Karena itu juga harus. Jadi gak bisa kau bangun gedung gereja itu lalu kau gak belajar malam itu Alkitab itu. Itu kadang-kadang karena pelayanan rapat apa pulang capek ya. Lalu kita akan berdoa, Tuhan, kau tahu aku capek sekali pulang rapat tadi. Kau tahu apa pergumulanku? Kerjakanlah. Amin. Ah, tuturlah kita kan. Maklumlah Tuhan kan maha tahu ya. Enggak usah kuajari kau Tuhan. Tahu kali kau semuanya. Habis capek. Atau ada yang coba bertahan, berdoa tekun. Bapa di surga. Amin. Pas bangun pagi. Kadang-kadang kalau kita mau mendetek diri kita, malu ya, banyak banget sebetulnya. Ada 1001 alasan membuat kita tidak mau melayani Tuhan. Tak gampang lah. Saya merasakan berapa beratnya kalau you gak diapresiasi orang, gak dihargai orang. Dengan keringat yang kau kerjakan dan boleh diuji. Marah? Marah. Boleh gak? Enggak. Itulah yang bikin pusing. Jangan kau begitu. Aku sudah lebih dulu disalib, kata Tuhan Yesus. Aduh, udah matilah kita, gak bisa ngomong lagi udah. Akhirnya kita bilang, kalau begini terus bagaimana hidupku Tuhan? Makanya dia bilang, sangkal dirimu. Hidupmu bukan kau, tapi aku. Berat ya? Jadi ini yang mesti kita pikirkan sama-sama. Bagaimana supaya hidup kita itu terus berjalan di dalam dia, bersama dengan dia. Kita dikuatkan oleh kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun sabar. Kerjakan. Kau kuat menanggung. Kenapa? Dari dia juga. Dia tolong kau kerjakan. Dia mampukan kau menanggungnya. Wishat. Hebat sekali itu. Ya. Saya disikon seperti begini. Fisik sebetulnya udah enggak. Saya satu teman bilang, Pak Bigman, you ikutlah pikirin ini itu. Saya tahu ini memang lagi sulit. Kadang-kadang banyak tahu juga jadi masalah ya. Karena menciptakan juga kegelisahan. Pergerakan ini, pergerakan itu. Karena saya duduk sana sini. Waktu kita coba, saya coba mapping. Iya, yaudah, gue ikut itu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini. Ini 2 tahun ini bakal. Saya juga gak tahu ini energi ekstra nih. Ini 2 tahun ini titik kita berat sekali. Ya. Karena isu kesenjangan sekarang sudah makin dipertajam secara gila. Terbuka. Kadang kita kenal sih ini orang hukum, yang ini orang ini. Ngomong. Apa yang terjadi di instansi kalian? Aduh Pak, udah begini. Saya kemarin khotbah di Mabes. Ya, ngomong lagi. Ya, ketemulah jenderal-jenderal. Cobalah ini kita hubungan pendeta sama umat lah dulu ini kita ngobrol kan gitu. Ya kalau udah ngobrol gitu kan terbuka semua. Apa dan bagaimana. Ya sederhana memang. Tapi kita solid kok Pak di sini. Tapi ada goncangan, ada. Lalu ada satu orang bilang, waduh Pak, gimana ya kalau gini? Kalau aku sih amannya setengah mati. Kalau kupikirkan diriku, ngapain aku pusing-pusing. Mau rusuh kayak Republik ini, mau rusuh Indonesia. Ada istana aku di Kalimantan ya. Pindah aku ke sana. Oh, rusuh juga Kalimantan Pak. Singapura, Australia, Jerman saya bisa tinggal. Dan yang nunggu saya banyak. Kalau cuma bicara as a personal. Hari ini saya pindah, cukup seminggu sebulan sudah jalan itu. Tapi hidup kan bukan soal kita bisa apa ya. Tapi kita bisa lakukan apa. Sebagai orang Kristen. Jangan pula kita yang bikin rusuh sana, bikin rusuh sini ya. Lalu kita suruh orang membenci orang lain. Seperti banyak orang Kristen, dasar agama ini teroris. Saya marahin itu. Buka matamu, Kristen teroris pun tidak kurang. Di Amerika yang meledakkan salah satu gedung Amerika, orang Kristen itu. Karena dia bilang barbar. Banyak orang semua agama yang anti-anti itu ada itu. Ya, apalagi di jalan Surabaya banyak kali. Yang anti-kantik. Enggak tahu ya, udahlah. Nanti ke jalan Surabaya kalian ya. Kalau itu anti yang berharga itu. Tapi kalau kok Kristen anti, pusing juga kepala kita. Jadi bagaimana kita terus jalan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang sudah melayakkan kita mendapat bagian penebusan itu. Sehingga dengan bagian penebusan itu kita dikasih tempat di kerajaan surgawi. Keren ya. Di dalam sepanjang pelayanan saya ulang lagi sharing saya dulu ya. Yang paling membahagiakan aku sampai hari ini adalah ketika peristiwa 2014 itu. Pas saya ada blek. Teknis medis sudah lewat. Saya cuma bilang ya, Tuhan, mau bawa aku bawalah. Itu kalimat yang sampai hari ini terus mewarnai hidupku. Senang sekali aku mau mengucap itu. Cuman sekelebat cuk lihat anakku, anak-anak di Kalimantan, Papua. Bum, sadar. Maka doa saya langsung, Tuhan, kalau kau mau aku hidup untuk itu, aku akan hidup untuk itu. Tujuan hidup saya clear. Nggak akan ada anak saya, istri saya bisa memberhentikan saya urusin itu. Ya. Yang ada saya akan memacu mereka untuk terlibat dan ambil bagian mengerjakan itu. Penebusannya terlalu hebat. Kalau soal mati, hidup lagi, urusan kecil itu. Nggak harus orang Kristen yang ngalamin itu ya. Tetapi orang sakit sembuh bukan cuma Kristen itu. Miskin kaya bukan cuma Kristen itu. Gak untung dapat rezeki nomplok. Bukan cuma Kristen ceritanya itu. Tapi dipindahkan dari neraka ke surga oleh Kristus. Itulah Kristen itu. Berapa hebatnya itu. Maka kan itu anak-anak muda lah. Kuharapkan kalian betul-betul ya. Tapi jangan bilang nanti kalau gak Kristen kafir itu. Gak usah kalian bilang begitu. Elegan. Tuhan suruh kita mengasihi sesama manusia. Lintas suku, lintas ras, lintas agama. Tunjukkan this equality. Karena di kalangan saya diundang lagi satu orang, Pak masuk grup, aduh grupku jadi banyak banget gara-gara tahun ini sudah. Grup pendeta ada ratusan anggotanya. Cuma ngeri juga rupanya kumpulan pendeta ini ya, karena gak kenal aku semua kan. Angkat senjata, kita harus menyerbu. Wah, ini grup apa ini? Kaget awak grup pendeta ini. Jadi menado apa? Ya, memang aku dapat langsung informasi. Cuma saya bilang, waduh, saya bilang sama yang invite kan. Waduh, ngeri juga ini kalau begini cara berpikirnya. Karena dulu pun ada yang undang saya, bilang, Pak Bigman, you kan banyak kenal orang. Iya, tahu kan gini, iya. Ah, kita bikinlah apa EPK, kata. Apa itu? Front Pembela Kristen. Wah, aduh, kau lah yang bikin itu. Loh, hari saya maaf ya teman sama preman-preman Medan, masih kawanku dulu. Kalau aku datang ngadu, dipukulin orang aku. Ah, udah turun itu mereka. Mereka sayang sama aku karena aku bajingan yang jadi pendeta kan. Dia bilang, jadi ada yang doakan kami, man. Kau lah yang doa situ. Aku yang mukul-mukul lah itu katanya kan. Tapi kemudian kalau kita pikir-pikir ya, gila ya. Akhirnya saya ada di situ pasif ya, bacain aja. Masukin tulisan saya sekali, gak mau satu kali pun saya komen. Serem ya. Sampai saya gak tahu lagi grup itu bedanya grup preman sama pendeta. Cuma beda doanya doang. Yang ini marah-marah pakai doa dulu, yang ini marah-marah enggak pakai doa langsung deh. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ayo kita bersyukur pada kasih Tuhan yang sudah melepaskan kita, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Betapa indah harinya. Waduh. Ayo semua bangun, kerja itu bukan lagi tentang saya dapat apa, saya bisa apa. Saya bisa melakukan apa untuk Tuhan. Maka yang muda-muda ya, saya harap semangat kalian tinggi ya. Pecut diri kalian. Gairahkan diri kalian. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua juga jangan cuma diam. Support anak kita, dukung mereka supaya maju. Ya, supaya mereka menyala-nyala, berkobar-kobar. Maka banyak aspek yang akan bisa kita lakukan. Ya. Kerjakan. Saya berharap betul-betul keindahan penebusan Tuhan itu membawa kita pada kesadaran tinggi di kehidupan kita. Bagaimana kita menikmati pergumulan. Karena nanti tahun demi tahun, pergumulan kita ini akan makin sulit, susah. Sulit, berat. Baik secara ekonomi, sosiologi. Agama ini makin di persimpangan jalan nanti. Sekarang aja udah orang beragama ini cari untung, apalagi nanti. Oke, saudara ya. Jadi kita belajar, kita perhatikan ya. Jadi pikirkanlah, adakah aku merasakan keindahan penebusanku dan aku berbahagia karenanya? Dan jikalau iya, pasti akan ku kerjakan apa maunya. Jikalau bukan, patut aku bertanya. Di mana aku ada? Di persimpangan jalan ini. Tolong aku ya Tuhanku. What must I do, dear Lord? Amin.